تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كيل باب ما روى في صيام شعبان. Bisa juga dibaca ما روي في صيام شعبان. Bab apa yang diriwayatkan, apa yang beliau riwayatkan atau diriwayatkan tentang puasa di bulan Syaban. Disebutkan di sini sanad periwayatan kepada Imam Al-Firyabi rahimahullahu taala. Ke jalur Abul Qasim Ibrahim bin Ahmad bin Ja'far Al-Khiraqi, ya. Qira'atan alaihi. Beliau berkata haddatsana Ja'far bin Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Mustafa Al-Firyabi. Imam Al-Firyabi berkata haddatsana Hisham ibn Ammar. Ya. Hisham bin Ammar ini, Hisham bin Ammar As-Sulami Ad-Dimashqi. Dari guru Al-Firyabi juga. Guru Imam Al-Bukhari. Kata beliau haddatsana Yahya bin Hamzah. Yahya bin Hamzah Al-Hadrami Abu Abdurrahman Ad-Dimashqi. Beliau seorang rawi yang thiqah. Qala haddatsana Thawr bin Yazid. Thawr bin Yazid Abu Khalid Al-Himsi dari negeri Syam. Dari negeri Syam. Iya. Jadi itu ada kode-kode riwayat ya, kalau sudah disebut nisbat, nisbat kota kecil atau desa, berarti dia berasal dari negara tertentu, dimaklumi. Misalnya Al-Himsi ini, kalau antum dapat rawi Al-Himsi, berarti dia orang Syam. Berarti dia orang Syam. Kalau antum dapat rawi dibilang Al-Absi, berarti dia orang Kufa. Kalau antum dapat rawi Al-Aishi, berarti dia orang Basra. Dia orang Basra. Ya, Al-Qaisi juga orang Basra. Nah, itu dilihat aja. Itu dalam riwayat dimaklumi ya. Dalam riwayat dimaklumi. Tapi itu untuk seorang pemula harus dia catat. Karena itu kaidah-kaidah ilmu riwayat namanya. Dan kaidah-kaidah ilmu riwayat ini itu jarang ada orang yang menekuninya. Jarang ada orang yang menekuninya. Sebab ini ditekuni oleh para ulama ahli hadis. Iya. Dan saya jumpai di masa ini guru-guru ahli hadis dari berbagai negara. Namun tidak ada yang semisal dengan Syekh Mukbil rahimahullahu taala di dalam penguasaan terhadap riwayat-riwayat dan nama-nama rawi. Kata beliau An Khalid bin Madan, Khalid bin Madan Al-Kilai Al-Himsi. Al-Himsi tadi dari mana saya bilang? Hah? Dari Syam. Orang Dimaskus kalau sekarang ya, Syam Dimaskus. Abu Abdullah thiqatun abid. An Rabi'ata Ibn al-Ghaz. Ini Al-Jurashi, seorang ahli fikih, thiqah.